ada banyak agenda yang harus kita kerjakan bersama-sama, tapi saya tidak ingin mendikte. Namun setidaknya konten pertama adalah tauhid, konten kedua adalah birrul walidin. Konten ketiga yang harus ditanamkan kepada anak kita di bulan Ramadan ini menjadi saat yang paling tepat. Di luar Ramadan susah menanamkan konten yang ketiga ini. Apa itu? Muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah. Ini, perasaan ini sulit ditanamkan di luar Ramadan. Ayah cerdas, bunda cerdas adalah yang memaksimalkan momentum Ramadan di mana futihat abwabul jannah wa apa? Ughliqat abwabul jannah wa sufidatis syayatin. Tiga ilmu ini saja diketahui oleh anak. Nah, bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Dia sudah punya pengetahuan di ilmu alam gaibnya, iman bil gaibnya sudah muncul. Berarti ini kesempatan saya untuk asyik masyuk bersama dengan Allah, untuk berdua-dua dengan Allah. Nah, coba gunakan kesempatan ini, jangan banyak di gadget. Karena penyakit anak-anak sekarang dengan apa? Dengan gadgetnya, dengan gamesnya kan. Mainan anak sekarang gak kayak kita dulu kan. Mainan analog, analog main benteng, petak umpet itu kan analog dulu. Sekarang mainannya digital games mereka. Jangan fasilitasi deh sekarang. Kalau perlu, gunakan kesempatan ini untuk menanamkan rasa dalam pengawasan Allah yang ketat di bulan suci Ramadan. Dan rasa itu sulit untuk didapatkan di luar Ramadan. Ini momentum penting. Sebuah kondisi Allah sendiri yang mengcreate-nya. Bahkan ada inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Rasa takut. Ketika dia belajar berpuasa, ketika dia mulai bertahajud, ketika dia terawih, sebetulnya itu sebuah momentum di mana dia merasakan bahwa ada pengawasan Allah di sekelilingnya. Lebih hebat lagi kalau kita tambah ilmunya, kita ajak dia untuk bersilaturahim, kita ajak dia untuk bersedekah, kita ajak menyiapkan makan berbuka puasa, kita ajak mereka untuk bersosial lainnya demi mengharapkan balasan dari Allah. Terakhir, adanya juga Qur'annya. Kita coba bikin target sama dia, khatam Qur'an atau tambah hafalan atau meroja hafalan, semata-mata ingin mendapatkan timbangan amal yang berat di akhirat kelak. Kalau perlu, ajarkan kepada anak kita, nah, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Nah, ada dua kalimat yang ringan diucapkan, tetapi berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalau anak kita sudah terbiasa berzikir itu karena mengharapkan timbangan di hadapan Allah, walaupun ringan di lisan, berarti kita sudah menanamkan nilai yang namanya muraqabatullah. Nah, tidurmu ibadah. Lebih baik kamu tidur istirahat daripada nge-games. Karena kamu enggak dapat apa-apa dari situ. Tidur supaya nanti bisa memperbanyak tilawah lagi. Nah, tolong papa. Nah, tolong mama. Rezeki papa lagi susah ini. Papa sedang banyak utang ini. Kata Ibnu Mas'ud, kalau kita sekeluarga ini banyak baca surah Al-Waqi'ah, insya Allah kita tidak akan fakir. Nah, papa tidak tahu apakah nanti papa bakal dapat THR atau tidak. Mama tidak tahu apakah nanti kita bisa pulang kampung atau tidak. Bisnis papa begini, bisnis mama begini, pekerjaan papa juga seperti ini dan seperti itu. Minta anakmu untuk membaca surah Al-Waqi'ah misalnya, menurut Ibnu Mas'ud, barang siapa yang membacanya di malam hari, maka dia tidak akan fakir. Atau fadha'il suar dalam Al-Quran, keistimewaan surat-surat lain yang ada di dalam Al-Quran, minta dia membaca itu, dan itu tertanam nanti di dalam jiwanya, rasa apa? Muraqabatullah, selalu dalam pengawasan Allah. Dan ilmu yang keempat yang harus ditanamkan, konten yang penting-penting diantaranya adalah salat. Rabbi ja'alni muqimas salati, wahai Tuhan, jadikanlah aku orang tua teladan salat bagi anakku, dan mampukanlah anak-anakku menjadi anak-anak keturunan yang mendirikan salat. Ini momentum penting bagi kita. Anak-anak kita yang jarang salat qabliyah, anak-anak kita yang malas salat ba'diyah, anak-anak kita yang malas bertahajud, bahkan ada anak-anak yang belum kenal sholat tahajud. Ini kesempatan bagi kita untuk mengajarkan mereka mendirikan sholat, dan kemudian memperbaiki sholatnya, menambah ilmu sholatnya, juga menegakkan sholat di luar sholatnya. Inilah sekilas informasi bagaimana caranya menjadikan Ramadan sebagai bulan masuk surga sekeluarga. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.